Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya, ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan kita. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kekuatan ya, diberi apa namanya kenikmatan yang besar berupa nikmatul iman, nikmatul hidayah, dan juga nikmat kita bisa beramal dengan amalan yang soleh. Kita bisa mampu dengan keimanan kepada Allah Taala untuk terus belajar ilmu-ilmu yang akan memberikan suburnya iman, memberikan agar kita senantiasa semangat, istiqomah, dan juga kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, juga nilai-nilai ibadah, prestasi ibadah, dan juga kualitas dari agama kita dengan mempelajari bahasa Arab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita pada malam Rabu ini membahas kitab Durusul Lughah Arabiyyah dan sudah membahas sampai pelajaran 12 ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk pelajaran ke-13 dari kitab ini. Kitab yang jilid 1 ini adalah sampai pelajaran 23 ya, 23. Alhamdulillah kita sudah di pertengahan. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-13 ya, untuk mengingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang isim mausul. Tentang isim mausul. Ya, isim mausul atau kata sambung ada dua macam, yang untuk laki-laki dan untuk yang perempuan. Kalau untuk yang mudzakkar atau laki-laki adalah alladzi, adapun yang untuk muannas adalah allati. Kemudian misalkan antum ahi ya, ini yang sudah lewat saja, antum sebutkan isim mausulnya ya, misalnya alkitab ... alal maktabi lil mudarrisi, masa isim mausulnya apa? Allazi, bagus. Antum ahi misalnya al-mudarrisatu ... kharajat minal fasli minal hindi. Allati, bagus ya. Antum ahi misalnya al-kalbu ... fil hadiqati maridun. Misalnya itu isim mausulnya apa? Hah? Al-kalbu ... fil hadiqati maridun. Berarti apa? Isim mausulnya allazi atau alati? Hah? Al-kalbu artinya seekor anjing. Iya, anjing itu ... yang ... di kebun itu sakit. Berarti allazi, iya, al-kalbu allazi fil hadiqati maridun. Ada di situ dalam tamrinnya, iya. Tilkal fatatu ... amama al madrasati ukhtu hamidin allati, ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Betul. Antum akhi misalnya ad-darsu titik-titik ba'da hadza sahlun jiddan. Alladzi ad-darsu alladzi ba'da hadza darsi sahlun jiddan, ya gitu ya. Kemudian misalnya antum akhi al-qalamu titik-titik misalnya fi haqibati maksurun. Alladzi. Antum misalnya manil waladu as-saghiru titik-titik zahaba ilal masjidi talibun jadidun. Alladzi. Al-waladu as-saghiru alladzi zahaba ilal masjidi talibun jadidun. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian antum mahim misalnya al-ummu titik-titik misalkan al-ummu titik-titik zahabat ila suki ummu Muhammadin. Hah? Alati, iya. Al-ummu alati ya, kalau al-ummu. Ya, nah itu contoh-contoh. Jadi artinya hanya membedakan saja alati sama alati. Kemudian misalnya antum ahi karena semuanya sudah tinggal antum. Sebutkan alati atau alati. Tilkal battatu titik-titik misalnya tahta syajarati li bintil fallahi. Bebek artinya bebek. Al alati. Tilkal battatu lati tahta syajarati li bintil fallahi. Ya itu ya. Jadi itu artinya antum alhamdulillah sudah bisa membedakan alati sama alati. Alati sama alati. Kita akan masuk pelajaran yang baru. Ini ada sustalisa asyar. Ya, ada sustalisa asyar. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita baca bersama-sama ya. Dan di sini ada nanti ada tiga bagian. Ada alif, ada ba, ada jim. Ya, ada alif, ada ba, ada jim. Jadi pelajaran 13 ini panjang. Pelajaran 13 ini pembahasannya banyak sekali. Lihat sampai apa namanya berapa halaman gitu ya. Biasanya kan cuma sedikit. Ini sampai ada 3 pembahasan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas bersama insyaallah ya. Baik, ad-darsus salisa asyara. Ini kita akan bahas yang alifnya dulu ya. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Iya. Ya, ini memang penuh. Jadi dalam bahasa Arab itu antum juga jangan kaku ketika membaca alif lam itu. Yang jelas alif lam itu ada 2 macam. Ada alif lam qomariyah, ada alif lam syamsiyah. Itu harus sudah hafal gitu. Ketika alif lam qomariyah mungkin ringan karena al-alnya dibaca, lamnya itu sukun. Tapi kalau yang penuh dengan alif lam syamsiyah, ya artinya kita langsung siap dengan tasdid gitu ya, seperti ini. Man haula'il fityatut tiwalu. Nah, itu kan. Kalau haula'il itu jelas alif lamnya syamsiyah, alif lamnya qomariyah. Tapi begitu at-tiwal dari al-fityatu tak yang marbutah itu langsung masuk huruf po kan gitu ya. Kita ulangi lagi jadinya. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Na'am hum zumala'i. Na'am hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Iya. Wa Abdullah ya. Waman haula irrijalul qisaru. Waman haula irrijalul qisaru. Di situ apa? Qisar. Qisar ya. Bukan qasar. Kalau qasar itu pendek, apanya? Artinya artinya memang sama-sama pendek. Qisar juga artinya dari qasar, dari qasir gitu ya. Tapi kalau qasar itu artinya dari masdar ya. Bukan ini. Jadi ini bacanya qisar. Ya, jadi ulangi. Man haula irrijalul qisaru? Man haula irrijalul qisaru? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Ya. Min aina hum? Min aina hum? Ba'duhum minas sini. Ba'duhum minas sini. Wa ba'duhum minal yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ila al-mat'ami. Zahabu ila al-mat'ami. Baik. Apa namanya? Bisa dipahami ini ceritanya? Ya, mungkin belum juga ya. Ada yang bisa dikit-dikit, ada juga yang perlu dijelaskan. Tetapi sebelum kita menerjemahkan satu persatu, maka ana ingin dengar dari antum satu-satu bacanya ya. Jadi satu orang satu membaca apa yang kita tadi baca. Itu kalau ada kata-kata yang misalkan baru itu cepat dikasih harokat. Itu penting sekali. Ya, anu fathahnya, kasrohnya, domahnya itu agar ketika praktek bisa kan gitu ya. Itu misalkan ana membacanya kecepatan, antum bilang ulangi lagi yang itu apa tadi bacanya. Itu boleh. Ya, supaya apa namanya? Tidak salah kan gitu ya. Coba antum dari sebelah kanan membaca saja semua dulu ya. Belum menerjemahkan. Tafadhol. Man haula'i, man haula'il fityatu, fityatu tiwalu ya aliyu. Iya. Terus antum? Bagus. Terus? Bagus. Bagus. Terus? Di situ enggak ada alif lamnya. Iya, hum fi fasli gitu ya. Iya, terus. Berikutnya. Nah, ini bukan masmu. Karena ini apa namanya? Jamak, ya. Kalau mufradnya kan ismun, jadi masmu. Kalau pakai mufrad, ism itu justru wasl, tapi kalau jamak justru ini hamzahnya itu bukan wasol, hamzah kocok namanya. Ini hamzah yang apa yang berdiri sendiri, yang tegas. Jadi ma asma, ma asma uhum. Ma asma uhum, ma asma uhum, gitu ya. Berarti kembali lagi. Asma uhum Yasir, Yasirun, wa Zakaria, wa Musa, wa Abdullah. Iya. Wa Musa wa Abdullah ya. Lalu wa man ha iya. Terus hum hujjajun. Hum hujjajun ya. Min aina hum? Ba'duhum minas. Iya, minas sini. Minas sini. Ba'duhum minal yaban. Ya-nya panjang. Ya. Iya, ya bani. Terus? Aina Musa wa Abdullah. Iya. Zahabu ila al-mat'am. Iya, zahabu ila al-mat'am. Alhamdulillah. Secara umum lancar ya, tinggal dilatih terus ya, dilatih. Sekarang kita artikan apa namanya? Satu persatunya. Kalau di pelajaran ke-13 ini ya, kalau kita perhatikan mungkin ada kata-kata yang cukup baru-baru ya, dan terutama di sini mayoritas adalah tentang jamak, tentang jamak taksir ya, atau jamak mudzakkar salim ya. Dalam pelajaran ini atau dalam bab atau bagian A ini itu mulai dikenalkan istilah jamak. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir. Adapun yang jamak untuk perempuannya apa namanya? Jamak muannats salim. Jadi jamak itu, isim jamak itu ada tiga ya. Kalau dilihat dari kata benda, dilihat dari bilangannya, ditinjau dari bilangannya, jumlah bilangannya itu, kita sudah mengenal kan, ada yang mufrad, ini tunggal, ya, tunggal. Jadi jumlahnya satu. Ada yang musanna yang jumlahnya dua, iya gitu ya. Ada juga yang jamak gitu. Nah, jamak ini berarti jumlahnya tiga ke atas, gitu, tiga ke atas. Dan jamak itu ada tiga macam. Ada pembagian ada tiga macam. Ada yang untuk laki-laki atau istilahnya dengan jamak mudzakkar salim. Itu namanya kata benda yang jamak untuk laki-laki yang selamat. Bukan laki-laki ada yang tidak selamat dan sebagainya. Artinya dari bentuk mufradnya itu ketika jamak dia tetap. Contohnya ketika mufradnya muslimun misalnya ya atau mudarisun. Mudarisun ini kan apa namanya? Mufradnya mudarisun. Satu orang bapak guru, satu orang pengajar. Ketika dia jamak, maka dia tidak ada perubahan. Maka dia utuh gitu ya, selamat. Menjadi mudarrisuna. Ya, gitu, mudarrisuna. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Kata benda yang jamak yang utuh, yang selamat dari mufradnya. Sejak mufradnya itu dia tidak ada perubahan, mudarrisun. Ketika musanna mudarrisani, ketika jamak mudarrisuna. Ini ada di situ. Apa namanya? Contoh-contohnya. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Mujtahiduna situ ya. Mujtahiduna itu adalah termasuk jenis jamak yang jamak mudzakkar salim ya. Mujtahiduna. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh atau orang-orang yang rajin. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Kata benda jamak yang untuk laki-laki dan dia selamat dari awal mufradnya. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Kalau yang jamak muannats salim nanti di bagian ba itu nanti dibahas jamak muzakkar muannats salim. Nah itu di halaman 74 kalau dibuka anak. Tetapi di bagian alif ini selain jamak muzakkar salim banyak dijelaskan juga ya, ini jamak taksir namanya. Nah, ini jamak yang ketiga. Jadi jamak muzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Namanya jamak taksir, jamak taksir gitu ya. Jamak taksir. Nah, di sini kalau jamak taksir dia tidak ada rumus tertentu, dia tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan menghafal jamak taksir. Hanya paling kita bisa mengetahui pola-polanya, kita bisa mengetahui ada kesamaan bentuk jamak taksir ya. Petah jamak taksir ini artinya dia berubah, dia berantakan, pecah, atau dia berubah dari mufradnya itu tidak utuh, jadi tidak selamat. Misalnya apa? Banyak di situ. Contohnya adalah di awal tadi, man haula ilfityatu. Nah di sini, alfityatu itu adalah artinya pemuda-pemuda. Mufradnya fata, alfata itu mufradnya seorang pemuda. Ya kemudian alfatayani dua orang pemuda. Ketika jamaknya alfityatu. Pemuda-pemuda. Sepertinya kayak muannas gitu ya. Sepertinya. Iya. Padahal itu bukan muannas. Itu mudzakkar. Itu apa namanya? Laki-laki. Al-fityatu. Ya, seperti dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidannahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda. Ashabul Kahfi itu kan. Innahum. Ada di ayatnya itu. Bisa kita temukan. Masih awal-awal surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim. Wazidnahum huda. Nah itu ada beberapa kata-kata yang ketika dia jamak ada muncul tak marbutohnya, ada ya. Tidak mesti tidak hanya fityatun saja, ikhwatun juga ada tak marbutohnya. Padahal dari akhun kan gitu ya. Akhun, akhawani, ikhwatun. Apakah tak marbutoh selalu muannas? Tidak. Tidak mesti tak marbutoh itu untuk muannas. Ya, walaupun mayoritas untuk muannas, tetapi terjadi juga untuk yang laki-laki. Contohnya apa? Misalnya Usama tu ada tamar butohnya, atau Hamzah tu ada tamar butohnya, ya. Ukasyah tu, Mughirah tu, ya. Ikrimah tu, ya. Kemudian apa namanya? Tolhah tu itu ada tamar butoh. Tapi kamu mohon, apakah itu muannas? Tidak. Nah, di sini dijelaskan banyak di pelajaran keempat ke-13 ini justru dikenalkan jamak taksir. Karena kalau jamak muzakkar salim itu mudah rumusnya. Rumah mudah, tinggal hanya menambahkan wawu dan nun udah jadi jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak taksir ini tidak ada cara lain kecuali harus menghafal. Sering ketemu, sering kita apa buka kamus, sering kita ketemu artinya kita membaca, itu nanti bisa hafal lama-lama. Paling-paling ada beberapa kata yang wazannya atau polanya itu seragam. Ya seragam. Tapi itu tidak jadi patokan gitu ya. Hanya mungkin ini dikelompokkan. Ini kok mirip-mirip ya, dikelompokkan mirip-mirip. Ini kok miripnya seperti ini dikelompok-kelompokkan. Ya gitu ya. Baik. Jadi di pelajaran ke-13 ini sudah mulai dikenalkan istilah jamak. Kita artikan man haula il fityatut tiwalu yali. Siapakah? Nah, ya, haula ini juga sebenarnya menunjukkan jamak. Ya, haula itu asalnya dari hada. Asalnya dari hada. Jadi hada artinya kan ini ya. Hada ini. Ya, kemudian kalau untuk musananya ha hadani, ya. Hadani. Hada, hadani ini untuk satu, ini untuk dua. Tapi kalau untuk ketika tiga lebih pakainya ha haula'i. Haula'i. Nah, di sini tiga ke atas. Tetapi tiga ke atas selamanya gini kali ya. Pokoknya tiga ke atas lah ya. Tapi dengan catatan ini untuk khusus untuk akil gitu. Untuk manusia. Untuk manusia. Kalau untuk benda enggak boleh pakai ini. Jadi kalau haula'i ini kalau untuk yang manusia, untuk yang berakal pakainya haula, artinya ini tapi banyak gitu. Kalau jumlahnya masih satu nggak boleh pakai haula, kalau dua salah juga, salah tidak pas. Kalau sudah banyak lebih dari tiga orang baru pakai haula, artinya ini ya. Jadi di sini man haula il fityatut tiwalu ya Ali, siapakah pemuda-pemuda yang tinggi ini gitu. Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi ini? Atiwal juga tinggi, tinggi-tinggi gitu ya. Mufradnya apa? Tawilun. Nah, tawilun, tawilani, tiwal. Siapakah pemuda? Siapakah para pemuda yang tinggi? Jadi tiwalnya naat. Tiwalnya naat kepada man'ut yang fityah. Siapakah para pemuda yang tinggi ini? Wahai Ali. Wahai Ali ya. Situ gambarnya ada 4 orang kan? Kenapa? Oh, soalnya kalau sudah disebutkan dengan majemahkan sebelumnya para, itu biasanya sudah ini. Ya sudah mencukupi. Kalau sudah para itu berarti banyak. Kalau kita artikannya secara detail itu kepanjangan. Apa gunanya ada para agar gitu ya? Seperti misalnya para siswa itu sudah menunjukkan siswanya banyak gitu. Enggak perlu para siswa-siswa nanti mubazir ya gitu. Kecuali kalau enggak pakai para, siswa-siswa itu perlu diulang. Tapi kalau siswa satu nanti disangkanya satu orang. Tapi kalau udah para pengajar itu berarti jumlahnya banyak tuh kan gitu ya. Tapi kalau pengajar-pengajar ya enggak usah pakai para. Nah, di sini juga kita menerjemahkannya siapakah, ya kalau kemungkinan ke satu ya, siapakah pemuda-pemuda yang tinggi gitu. Itu juga cukup karena sudah diawali dengan pemuda-pemuda. Jadi tingginya enggak usah diulang-ulang. Atau siapa para pemuda yang tinggi ini gitu. Kalau kita terjemahkan siapakah pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi kepanjangan. Baik. Hum tullabun jududun. Ali menjawab, mereka ya ini tulab. Nah, tulab juga ini adalah jamaah dari mufradnya talibun. Mereka adalah para pelajar yang baru. Para pelajar yang baru. Jududun artinya judud artinya baru. Untuk jamak ya. Dan ini khusus untuk jududun, ini khusus untuk manusia. Untuk manusia ya. Nanti antum akan membedakan. Makanya di sini dibagi ada 3. Alif ini untuk yang muzakar ya, jamak muzakar salim sama jamak taksir. Yang ba itu jamak muannas salim dengan jamak taksir. Nanti yang jimnya ya itu adalah berkaitan dengan yang isi apa yang jauh ya, yang kata tunjuknya yang jauh. Adapun berkaitan dengan kata benda nanti di pelajaran yang berikutnya insyaallah ya, jadi bukan pelajaran ini tapi nanti akan disampaikan insyaallah perbedaannya. Baik, sedikit-sedikit. Jadi hum tullabun jududun artinya mereka para pelajar yang baru. laki-laki ya. Pelajarnya yang laki-laki di sini, bukan perempuan. Min ainahum, dari mana mereka? Dari mana mereka? Hum min Amerika, mereka dari negara Amerika. Mereka dari negara Amerika. Amerika gitu ya. Amerika itu artinya negara Amerika. Ahum zumala'uka. Ahum zumala'uka. Apakah mereka teman-temanmu satu lifting, satu kelas gitu? Zumala itu artinya teman-teman. Dari zamil. Zamilun ini kemudian jamaknya zumala. Zumala'u. Zumala'u. Nanti di tamarin itu ada ininya. Ada apa namanya? Keterangan lebih luas. Naam, hum zumalai, ya, mereka teman-teman saya. Ya, hum fi fasli, dia mereka di kelas saya. Nah, ini menunjukkan teman-teman yang satu kelas, zumala itu atau jamil. Ya, mereka teman-teman saya satu angkatan, mereka di kelas saya, yakni satu kelas. Ahum mujtahiduna, apakah mereka orang-orang yang rajin? Orang-orang yang bersungguh-sungguh, ulet, gitu ya. Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh atau yang rajin. Ma asma'uhum. Nah, di sini asma itu mufradnya justru hamzahnya wasalnya ismun. Ismun ini, apa namanya, kalau misalnya ada ketemu ma, itu langsung sini. Masmu, gitu ya. Masmu. Masmu. Masmu al-walad, siapa nama anak laki-laki itu? Masmu al-waladi. Nah, ini wasal, tapi ketika ini jamak menjadi bukan wasal. Ini ada hamzahnya. Ini dia harus dibaca dengan a gitu, bukan masmu tapi bukan ma'asma, bukan masma. Tapi dia apa namanya? Harus dibaca ma'asma. Artinya dia hamzahnya qata. Ini hamzah wasal, ini hamzah fat'i namanya. Asma'un. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Bukan apa nama-nama mereka ya. Tidak selamanya ma itu diartikan apa, tetapi bisa untuk khusus nama itu siapa. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum titik dua. Nama-nama mereka titik dua. Yasirun. Satu Yasir. Wa Zakaria. Dua Zakaria. Wa Musa. Zakaria itu ada tasydidnya ya, bukan Zakaria gitu, tapi Zakaria. Wa Musa, yang ketiga Musa, yang keempat Abdullahi. Nah, Abdullahi ini adalah apa namanya? Mudhaf wa mudhafun ilaih, yakni hambanya Allah Taala. Abdullahi. Wa man, dah selesai, ini satu kelompok ya. Sekarang jenis orang yang kelompok yang kedua. Wa man haula'ir rijalul qisaru, dan siapa laki-laki yang pendek itu, atau siapa para laki-laki yang pendek. Oh, tadi laki-laki yang tinggi, sekarang laki-laki yang pendek ini ya, bukan itu ya. Dan siapa para laki-laki yang pendek ini? Hum hujjajun, mereka adalah para haji. Hajun mufradnya ya, orang yang haji, jamaknya hujjaj. Di jim yang pertamanya ada tasdid. Hujjajun ya gitu ya. Hujjajun harus tasdid. Hujjajun. Min ainahum, dari mana mereka? Nah, ini ada 4 orang, jadi termasuk jamaah taksir. Ba'duhum, sebagian mereka ya. Minasini, dari negara Cina. Wa ba'duhum minal Yabani, sebagian mereka dan sebagian mereka dari Jepang. Nah, gitu. Jadi yang pertama pelajar, yang kedua para haji. Kemudian aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan teman-temannya? Nah, Musa ini kan tadi dikatakan para pelajar, salah seorang dari bagian pelajar ya. Nah, mewakili dari para pelajar. Aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan teman-temannya? Nah, asdiqau ini adalah jamak taksir daripada shodiqun. Zahabu ilal mat'am. Zahabu ilal mat'ami. Apa artinya zahaba, zahaba, zahabu? Telah pergi. Ya, maksudnya mereka apa namanya, 3 orang atau lebih laki-laki gitu ya. Ila zahabu, telah pergi kepada atau telah pergi ke warung makan atau restoran. Ya, ilal mat'am, yakni tempat makan, warung makan, rumah makan atau restoran. Ini arti dari wacana di pelajaran ke-13 yang bagian alif ini. Bisa dipahami ya? Baik. Kita belajar sekali lagi ya. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka. Naam hum zumala'i hum fi fasli. Naam hum zumala'i hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru? Wa man haula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aina hum? Min aina hum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ila al-mat'ami. Zahabu ila al-mat'ami. Tadi beda kan? Waktu pertama sama yang sekarang itu beda. Anu apa namanya? Ininya apa namanya? Pengucapannya ya. Pengucapannya itu beda setelah dijelaskan kemudian juga apa kan agak cepat bisa, tapi kalau ketika pertama kan agak sulit ya kan. Nah, itu namanya sudah mulai memahami. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah kita bisa cepat adaptasi kan gitu ya, cepat adaptasi. Baik, itu artinya di sini kalau kita runut berarti mana saja yang jamak taksir? Satu al-fityatu, kedua apa at-tiwalu, keempat, ketiga apa tullabun, keempat jududun, kelima zumala'u, iya, kemudian keenam mujtahidun, terus apa lagi asma'u, iya iya, terus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu ya. Ar-rijal ini adalah termasuk jamak taksir dan berikutnya dan seterusnya. Jadi intinya kalau yang namanya jamak taksir itu adalah kata benda yang jamak apa lebih daripada tiga, itu bisa meliputi manusia atau tidak manusia atau selain manusia gitu maksudnya ya, binatang, benda mati, tumbuhan sebagainya, itu banyak di sini jamak taksir. Jadi semuanya ada di situ dan dia berubah total. Contohnya adalah misalnya imro'atun misalnya ya, atau mar'atun, itu ketika jamaknya nisa'u itu berubah total. Iya, apa paling cuma ada alif saja yang nempel satu itu. Imro'atun atau mar'atun, kalau mar'atun apalagi nggak ada sama sekali. Kalau imro'atun itu masih ada hamzah wasal nempel pada nisa'u gitu ya. Nah, itu contoh. Rojulun, rijalun kan gitu ya. Kitabun, kutubun. Nah ini contoh kalau yang benda mati ya, kalau yang benda mati itu contohnya. Baik, itu apa namanya tentang jamak taksir. Kita akan masuk ke latihan ya, latihan. Di sini sekaligus mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita jamak-jamak yang mesti kita ketahui gitu ya. Di sini perintahnya hawil, rubahlah atau sorif maksudnya ya, atau rubah, hawil, ghayir al-mubtada'a awal kalimat fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah awal kalimat dalam setiap pada setiap dari kalimat-kalimat yang akan datang kepada jamak. Sebenarnya awal kalimatnya itu adalah haza, ya haza. Kemudian berikutnya, yaitu khobarnya talibun, contohnya ya. Ini contoh misal. Ya, pada kata haza talibun itu awal kalimatnya yang mana? Haza. Haza. Kemudian yang mana yang dikatakan atau kata berikutnya yaitu talibun adalah khobarnya. Dalam hukum yang namanya khobar itu ngikutin, mengikuti mubtada, gitu ya. Kalau misalnya mubtadanya laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan, harus juga khobarnya perempuan. Kalau mubtadanya jumlahnya satu, mata, maka khabarnya juga satu. Kalau mutadanya jumlahnya dua, terus seperti itu. Jadi mutada khabar ini selalu mengikuti dalam banyak keadaan. Nah, di sini sebenarnya yang dirubah adalah awal kalimat, sedangkan awal kalimat adalah hadza semua. Tapi kita lihat khabarnya itu berbeda-beda. Ya, seperti di sini hadza talibun, ketika mubtadanya dirubah menjadi haula. Haula, maka khabarnya juga harus ikut. Yang tadinya talibun jangan talibun lagi, jangan haula'i talibun, salah. Ya, itu tidak selaras. Tetapi ketika hadza talibun, ini satu orang pelajar. Ketika awal kalimatnya dirubah, maka khabarnya juga otomatis harus mengikut. Hadza menjadi haula'i, menjadi tullabun. Haula'i tullabun. Nah, di sini kita tinggal baca saja. Antum tinggal baca. Di sini sudah ada harokatnya juga, sebelah kiri itu sudah diberi harokat. Tinggal paling makna saja. Ya, dari makna insya Allah ada yang sudah paham, ada yang mungkin ini baru apa ya, nah gitu ya. Nanti kita akan sambil jelaskan. Tadi sama mana terakhir ketika itu zahabu ilal mat'am, membaca zahabu ilal mat'am. Azian sekarang nomor 1. Oh, nomor 1. Ya, berarti antum nanti membaca bahasa Arabnya, nanti sebelahnya berupaya menerjemahkan. Kalau banyak ini yang insya Allah anda yakin antum sudah tahu semua. Kalau ada yang itu paling nanti kita akan kasih tahu. Baik. Nanti nomor 2 bahasa Arabnya, nomor 2 bahasa terjemahannya. Terus seperti itu ya. Supaya kebagian semua baik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tafadhol dimulai. Baca dulu. Iya, soalnya dibaca. Nanti langsung jawabannya. Jawabannya sudah ada sebenarnya. Ya, tinggal hanya menyebutkan sekali lagi lalu nanti sebelahnya menerjemahkan. Tafadhol. Bagus, masya Allah, mumtaz. Ini soalnya terjemahkan juga. Iya, soalnya juga terjemahkan. Ini pedagang. Kurang pas tuh. Soalnya ya apa? Nah gitu. Ini seorang pedagang. Itu lebih apa ya? Lebih bertata bahasa ya, lebih rapih lah gitu. Terus? Ini seorang pedagang. Bukan mereka tuh. Bukan juga. Maksudnya ya arahnya sih sudah ke sana, cuman penerjemahannya kurang ini ya. Kurang pas lah gitu. Coba yang enak gitu. Jadi tadi ini seorang pedagang. Ketika haula itu jarun artinya apa? Mereka ini. Sebenarnya enggak perlu pakai mereka. Ini juga iya. Ini juga. Beda kalau ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya itu lain seperti gini. Hadza tajiru. Nah, itu baru pedagang ini kan gitu ya. Tapi kalau hadza tajirun ini seorang pedagang. Kalau haula itu jarun ini para pedagang, kan gitu. Itu lebih ini kan gitu ya. Lebih sederhana tetapi tidak salah gitu. Iya, daripada kita mengartikannya yang lari ke sana kemari akhirnya jadi bingung gitu. Enggak ada kata mereka, enggak perlu pakai mereka. Jadi sekali lagi haula itu jar ini para pedagang. Berarti banyak. Ya. Jadi tidak jauh daripada bentuk pertamanya, bentuk mufradnya hadza tajirun, haula'i tujarun. Nah, sekarang antum nomor 3 bahasa Arabnya. Ya, nomor 2 ya maksudnya. Hadza hajjun. Ini hanya dipanjangi sedikit. Hajjun. Ah gitu ya. Hajjun atau hadza hajjun. Hadza hajjun. Haula'i tujarun. Bagus. Ini seorang haji. Iya. Yeah. Haji. Iya gitu ya. Kalau bahasa di sininya ini Pak Haji. Ini Bapak-bapak Haji gitu ya. Iya. Haji Abdullah gitu. Ada haknya. Taib antum nomor 3. Hadza rajulun. Iya, betul. Haula'i rijalun. Bagus. Bagus. Ini seorang laki-laki. Betul. Ini para lelaki. Bagus. Nah, itu dia. Ini para lelaki. Gitu ya. Taib nomor 4. Hadza Iya, terjemahnya. Ini besar. Nah, di sini menunjukkan seolah-olah ini manusia semua. Nah, memang bisa saja menunjukkan kepada benda gitu ya. Tapi nanti tidak boleh pakai haula nanti. Jadi di sini menunjukkan ini orang semua. Karena pakainya haula seperti yang Anda katakan tadi, haula ini itu tidak boleh untuk benda. Jadi ada rumus kullu jam'in mu'annas nanti namanya. Setiap yang namanya jama' itu mu'annas. Kalau untuk benda mati, apakah bendanya laki-laki atau perempuan, kalau ketika sudah jama' jadi mu'annas hukumnya, semuanya mu'annas. Itu kalau udah kalau bicara selain manusia gitu. Benda mati, makanya kan sudah diwanti-wanti sejak awal ketika haula ini khusus untuk manusia. Nanti berkembangnya lagi adalah baik itu laki-laki maupun perempuan sama ininya. Ininya apa? Isi misalnya haula juga. Makanya di sini dibahas yang manusia dulu, yang manusia dahulu. Nah, gitu ya, nanti akan ada babnya ketika jamaknya itu untuk benda mati. Benda mati itu atau maksudnya benda selain manusia itu bisa menunjukkan hewan, tumbuhan atau benda mati. Nah, gitu ya. Itu bukan manusia. Maka di sini kalau ketika hada kabir bukan ini besar. Maksudnya apa berarti? Tidak hanya sekedar besar, tapi maksudnya ini orang besar gitu. Ini orang besar. Besar di sini ya bermakna misalkan badannya atau status. Nah, gitu ya. Hada kabir. Seperti kibarul ulama, apa ulama besar-besar segede apa kan gitu ya. Tapi orangnya kecil-kecil tapi ilmunya gitu. Ilmunya atau dia apa alim gitu, dalam ilmunya. Orangnya sih biasa sama kita, setingginya sama kan gitu ya. Tapi maknanya beda sudah. Jadi kalau hadza kabir ini orang besar, maksudnya satu orang gitu ya. Nah, ketika haula kibar, iya, ini para orang besar, betul. Kibar. Ini para orang besar, ini orang-orang besar lah, orang-orang yang ini apa ya berpengaruh kan gitu ya. Ya bisa. Bisa ya, pembesar bisa. Para pembesar bisa maksudnya. Pembesar Quraisy kan gitu. Iya, pembesar yakni para tokoh. Nah, di sini sifatnya condongnya kepada yang berpengaruh. Misalkan ilmunya atau memiliki ya macam-macam lah ya. Tapi itu nanti tambah jauh lah. Yang penting sekarang artinya itu bisa pembesar, bisa para orang-orang besar. Para orang besar. Berarti itu nomor 5 ini ya bahasa Arabnya. Silakan. Iya. Betul. Haulai sigharun. Iya. Terjemahnya apa, Hi? Iya. Iya, gitu ya. Sigorusin, ya kan gitu ya. Orang-orang Quraisy itu kan kita digambarkan umurnya muda-muda, sigorusin, kan gitu ya. Yang betul, nggak ada yang apa kaplak-kaplak gitu misalnya, apa sepuh-sepuh nggak ada. Anak-anak muda, hudasaul asnan, kan gitu kan. Sigorusin, kan gitu ya. Jadi ini orang-orang kecil. Baik, nomor 6. Gimana sekali lagi? Runnya enggak kesannya landai enggak. Hada qasirun. Iya. Nah, begitu ya. Haula'i kisarun. Bagus sekali. Haula'i kisarun. Apa ini akhirnya? Artinya seperti tadi? Orang pendek. Iya, betul. Pendek. Betul, atau ini para orang pendek. Iya, gitu ya. Berikutnya nomor 7. Iya, ini harus hafal ya. Ini maksudnya sambil ini ya, sambil diingat-ingat nih. Ini soalnya nanti akan banyak dipakai ya. Sering banyak dipakai nanti dalam para kutub-kutub ya, di kitab-kitab para ulama atau ini nanti antum akan banyak temukan. Seperti tadi kibar, ya kan itu sering kita dengar. Sigor ketika membantah orang Khawarij seperti itu ya. Nah, sekarang hada tawilun, kemudian apa? Haulai tiwalun. Artinya apa? Betul. Nah, seorangnya jangan dibawa karena sudah parah seorang. Iya, kontradiksi ya. Kalau udah parah jangan pakai seorang. Ini para orang tinggi kan gitu ya. Taib. Nomor 8-nya gimana? Betul. Haulai auladun. Betul. Iya. Betul ya, ini anak-anak laki-laki kan gitu ya. Artinya banyak gitu. Haulai aulad. Haulai auladun. Nomor 9. Ya, ini sebenarnya hamzah wasal sebenarnya ya. Kalau mau diwasal hadza bunun atau kalau mau diputus-putus ya itu tadi hadza ibnun. Terus iya, ketika dia jamak taksir dia hamzahnya qata'i namanya. Haula'i abnaun. Apa artinya? Iya, sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 8. Iya, hampir sama artinya. Ini anak laki-laki yang kecil. Ini para anak laki-laki yang kecil. Sama. Nomor 8 sama nomor 9 artinya sama. Tapi ada keistimewaan masing-masing, ya gitu ya. Terus nomor 10 bahasa Arabnya? Iya. Bagus. Artinya apa? Ini seorang paman. Betul. Iya, ini para paman. Ya, dari pihak siapa? Jangan lupa. Dari pihak siapa? Jangan lupa. Karena ada paman itu ada dari dua sisi. Dari bapak. Iya, dari bapak. Iya, jadi am atau amam ini dari bapak kita, dari bapak, dari sisi bapak. Nanti sisi ibu ada lagi. Apa namanya? Arti ininya. Di sini ada enggak ya? Mungkin belum ya. Iya. Baik, nomor 11 ini panjang ini ya. Nomor 11, antum mahi? Ada syaikhun. Iya, betul. Haulai syuyukhun. Hada syaikhun haulai syuyukhun. Apa artinya hi? Ini seorang tua. Betul, iya. Kalau dari sifat umur, dari sisi umur orang yang sudah tua. Sudah kakek-kakek, kayak ana gitu ya. Iya, terus haulai syuyukhun. Ini para orang tua. Iya, ini para orang-orang yang sudah tua. Syaikh. Kalau dari sisi keilmuan ini guru besar. Ya, ini orang yang ilmunya banyak, sudah banyak. Terus nomor 12. Hada baifun. Betul. Hada baifun. Haulai buyufun. Betul. Antum akhirnya? Sebelahnya? Hah? Belum tahu? Sebentar. Kita ingat dari hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Atau ada pak doif, beda. Kalau doif sama itu doif pakai ain, lain. Kalau ini doif itu seperti tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim doifahu falyukrim apa namanya ada tiga tuh ya, falyakul khairan aw liyasmut ya, kemudian falyukrim jarahu falyukrim doifahu. Itu dalam Arba'inawi. Atau Ghurfatud Duyuf. Itu sebelahnya kantor di pondok itu ada Al-Idarah. Nah, sebelahnya itu Ghurfatud Duyuf. Ghurfatud Duyuf, ruang tamu. Nah, itu dari situ. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, gitu. Tamunya dimuliakan. Nah, ini hada daifun itu ini apa? Ini seorang tamu. Ini para tamu. Ini para tamu gitu ya. Haulai. Jadi apa ada ghurfatud dhaif atau ghurfatud duyuf, ruang tamu, ruang tamu. Nah, itu dari situ maksudnya adalah dhaif ya. Jadi hadza, kalau dhaif, kalau terlemah itu pakai ain dhaifun, beda. Ini enggak ada ainnya, dhaif. Baik, berarti antum nomor 13. Zamilun. Iya. Jadi kalau yang di akhirnya hamzah u itu ada yang dibaca un, ada yang dibaca u. Nah, itu tidak bisa disamakan semua. Artinya apakah dia un seperti tadi abnaun ya? Itu tidak bisa diterapkan semuanya harus un. Kadang di sini dia tidak bisa pakai tanwin zumala'u ya. Itu tidak bisa ditanwinkan. Tidak bertanwin ya, memang tidak bertanwin dari sananya. Tapi kalau abnaun kok bertanwin ya, dari sananya juga ya, artinya itu semuanya kita hanya bisa nerima saja gitu ya. Jadi kalau zumala'u, kalau hada zamil, zamilun dengan haula'i zumala'u artinya apa? Iya, ini teman, seorang teman saja ya. Tapi perlu pahami satu angkatan. Iya. Kalau haula'i zumala'u, iya betul, ini para teman. Cukup, insya Allah itu sudah cukup bagus. Nomor 14. Betul? Haula. Iya, fuqara'u. Iya, fuqara'u. Ini juga tidak ditanwinkan. Bukan fuqara'un ya. Nomor 14 artinya? Fakir. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, sudah menjadi bahasa kita. Ini artinya ini seorang yang fakir. Artinya miskin. Gitu ya. Orang yang miskin ya. Orang miskin. Iya, ini para orang miskin. Terus nomor 15? Ghaniyun. Terus? Iya, haulai agniya'u. Jadi ini nomor 1 sampai 25 itu haulai semua. Dijawabnya jangan ragu, haulai semua gitu ya. Artinya apa? Betul. Ini para orang kaya atau orang-orang kaya, iya, sama saja. Ini agnia ini orang-orang yang kaya. 16. Betul. Betul. Artinya apa? Iya. Iya betul. Bedanya apa dengan zamir? Kalau sadiq itu tidak masih satu angkatan, siapa saja, ya gitu. Tidak masih satu kelas gitu. Hah? Iya, bisa saling satunya tua, satunya muda. Ya, satunya muda, satunya tua, pokoknya sodik ya, asdiqo gitu. Atau mungkin beda negara, beda daerah. Kalau satu kelas zumara itu khusus. Satu kelas tuh. Khusus dia dalam istilah belajar. Dalam istilah belajar, ya gitu. Kemudian nomor 17. Iya, betul. Betul ya, ba'nya di tasdid. Haula'i atibba'u. Terjemahnya? Betul. Bagus sekali. Nomor 18. Fatan. Kalau ketika mufrad ketika tidak ada alif lamnya fatan justru. Iya. Iya, haula'i fityatun. Iya, iya. Ini memang ada kekecualian ya, kenapa fata dibaca fatan gitu ya, itu memang nanti ada pembahasannya. Ini unik sekali ya, bahasanya termasuk unik. Dia mufrad, tapi kok dalam keadaan, apa namanya, dalam keadaan marfu, tapi dia dibaca mansub gitu, subhanallah. Keunikan bahasa. Ya, kalau dibaca fatun salah justru, fatan justru ya. Fatan, hada fatan, kemudian haulai fityatun. Dalam keadaan marfu justru dibacanya mansub. Berarti apa artinya? Ini pemuda dan ini para pemuda. Iya ya. Ini yang laki-laki. Berikutnya. Enggak panjang wawunya. Iya, kalau wawunya panjang nanti tertukar sama yang akhwat. Akhwat itu baru panjang tuh. Kalau ini pendek ikhwatun saja ya. Artinya ini saudara laki-laki. Iya, innamal mu'minuna ikhwatun, kan gitu ya dalam ayatnya. Ini seorang saudara laki-laki dan ini para saudara laki-laki. Nomor 20. Antum lagi? Lupa ya, baca lagi. Iya. Iya, haula'i jududun. Artinya? Ini orang yang baru. Betul, ini orang baru. Nah, terus? Betul, ini para orang baru ya. Nomor 21. Nah, mulai dari 21 sampai 25 itu namanya apa? Jamak muzakkar salim ya. Jadi 1 sampai 20 jamak taksir semuanya. Adapun 21, 22, 23, 24, 25 ini namanya jamak muzakkar salim. Utuh dari mufradnya. Jadi dia tinggal menambahkan wawu dan nun. Tidak berubah. Hanya menambahkan wawu dan nun untuk membedakan mufrad dan muzakkar atau jamak maksudnya. Jadi hadza mudarrisun, haula'i mudarrisuna artinya apa? Iya. Betul, bagus sekali. 22. Iya, artinya? Salah. Kalau salah bukan kalau salah mudir. Iya. Ini insinyur atau sarjana. Haula'i muhandisuna. Iya, para insinyur, betul. Insinyur mungkin zaman dulu ya, sekarang enggak ada insinyur. Adanya D3, D4. Terus nomor 23. Hadzafallahu. Iya, jangan lupa ditasjid ya. Hadzafallahu. Betul. Fallahuna. Fallahuna. Iya, artinya apa? Artinya apa kemarin? Iya, ini para petani. Ini para petani, bagus. 24. Hadza mujtahidun. Iya. Ha'ulai mujtahidun. Bagus, ya. Artinya nomor 4. Betul. Ini orang-orang. Iya. Ini para orang rajin. Nomor 25. Hadza muslimun. Iya, haulai muslimuna. Terakhir, apa artinya? Iya, sudah jadi bahasa kita. Iya, ini para muslim ya. Ini kalau jamaah muzakkar sekarang itu banyak sih. Muslimuna, mu'minuna, muhsinuna, muwahiduna kan gitu ya. As-sadiquna, al-mutasaddiqat, al-hafizuna dan sebanyak. Dalam Al-Qur'an itu banyak. Pokoknya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis kalau udah bentuknya fa'iluna, fa'iluna, fa'iluna atau mungkin mufiluna atau mufa'iluna atau mufa'iluna, pokoknya ada wawu sama nun, ini dah insyaallah ini jamak mudzakkar salim ya. Kalau udah pakai wawu sama nun belakangnya, ini sudah insyaallah jamak mudzakkar salim. Atau ya sama nun, karena kadang-kadang bisa muslimuna, bisa muslimina. Nah, itu dua keadaan itu nanti pembahasannya di nahwu. Baik, ini tentunya tidak hanya sekedar membaca, tapi nanti pada pertemuan insyaallah sekali lagi dan insyaallah ya sekali lagi terakhir, karena pekan berikutnya sudah Ramadan ya. Kalau sudah Ramadan off dulu ya, kita tarawih ya dan sebagainya, qiraatul Quran satu bulan penuh insyaallah. Nanti kalau sudah bulan Syawal kita nanti katakanlah koordinasi sama antum, sudah mudiknya sudah baik lagi belum gitu, barangkali yang mau mudik nanti kita mulai lagi insyaallah. Jadi masih ada sekali lagi, nanti kita tanya atau mengulang-ulang apa yang sudah dibaca ini, karena banyak ya, walaupun ini bentuknya cuman hadza haula saja, tapi ini perlu diusahakan ya. Ada yang nempel lah, jangan kalau enggak semuanya berapa persen lah, 50% nempel gitu ya. Kalau tadi kayaknya yang susah misalkan doifun ya, mungkin di antara antum ada yang baru doifun. Yang lainnya kan banyak tahu semua insyaallah ya. Rata-rata sudah tahu semua. Baik, mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Cukup insyaallah. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari ini diberikan barokah oleh Allah Taala, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an gitu ya. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.